ada mentari pagi. Buka jendela yang ada polusi. Bukan udara segar yang aku dapatkan, tapi bau busuk membuatku muntah. Lagi-lagi nonton televisi, nonton film, sinetron, telenovela, lihat musik dan semua jenis hiburan. Lebih parah.